Kau bilang padaku, kau nyaman denganku. Saat kau bertemu dengannya, kau temukan nyaman yang baru. Cintamu telah hancurkan diriku, hempaskan aku dari hidupmu. Kau pergi tanpa sesal di hati. Setelah semua yang kita lalui, manis tinggal manis dan janji-janji. Oh, semudah itu kau menghapus diriku. Kau tinggalkan cinta sejati untuk seseorang yang hanya sekejap kau kagumi. Kau bilang padaku, kau nyaman denganku. Saat kau bertemu dengannya, kau temukan nyaman yang baru. Kau bilang padaku, selamanya denganku. Saat kau bertemu dengannya, kau temukan nyaman yang baru. Kau pergi dan melupakanku. Kau dan segala tanda tanya, kukira semua akan baik-baik saja. Hey, ku telah salah sangka, ternyata memang benar kau suka main gila. Kita sudah jauh berbeda, kau terbang tinggi, ku gini-gini aja. Tak mampu lagi jadi berarti. Kau bilang padaku, kau nyaman denganku. Saat kau bertemu dengannya, kau temukan nyaman yang baru. Kau bilang padaku, selamanya denganku. Saat kau bertemu dengannya, kau temukan nyaman yang baru. Kau pergi dan melupakanku. Ku hanya manusia yang coba mencari bahagia, meski harus akhirnya terluka. Kau bilang padaku, kau nyaman denganku. Saat kau bertemu dengannya, kau temukan nyaman yang baru. Kau bilang padaku, selamanya denganku. Saat kau bertemu dengannya, kau temukan nyaman yang baru. Kau pergi dan melupakanku.